Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas permasalahan syukur dan bahwasanya syukur ini ada tiga rukun padanya. Yang pertama, syukur dengan apanya? Syukur dengan lisannya. Kemudian yang kedua, syukur dengan kalbunya, dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota badannya. Ya. Jadi tidaklah dia dianggap orang yang bersyukur kecuali melakukan atau melaksanakan ketiga rukun yang para ulama menyebutkannya. Jikalau dia bersyukur dengan lisannya tanpa yang lainnya, maka bisakah dia dikatakan orang yang bersyukur? Ya, dia belumlah dikatakan orang yang bersyukur, tetapi dia melakukan sebatas pujian kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dan inilah yang menjadi salah paham ya di kalangan umat Islam sekarang. Mereka menunjukkan rasa syukurnya tadi cuma dengan lisannya saja ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan seterusnya dari ucapan-ucapan syukur. Kemudian kemarin atau pertemuan yang lalu kita contohkan, kalau bersyukur dengan hati bagaimana bentuknya? Bersyukur, dia ini orang yang bersyukur dengan hatinya, bagaimana bentuknya dia? Apa? Dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dan meyakini bahwasanya nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadilah dengan sebab itu dia menjadi tunduk, menjadi patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaukan dengan syukur dengan hatinya. Adapun syukur dengan amal dan perbuatannya atau anggota badannya, gimana bentuknya? Ya, dia menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat berupa harta, nikmat yang lainnya, maka digunakanlah kenikmatan tadi sebagai jalan untuk melaksanakan ketaatan, sebagai jalan untuk tetap istiqomah di dalam peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita misalkan ya, pada pertemuan yang lalu dia diberikan nikmat berupa kendaraan ya, mobil, sepeda motor dan seterusnya, maka dia pergunakan kendaraan tadi ya, untuk membantu dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lawan dari syukur apa? Lawan dari syukur adalah kufur ya. Maka kemarin juga kita menjelaskan bahwasanya kalau ya, seseorang itu tidak ingin ditambahkan, tidak ingin nikmatnya tadi menjadi banyak ya, maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka janganlah engkau bersyukur. Ini maksudnya apa? Kufurlah kepada nikmat Allah tadi. Niscaya fadhal, niscaya engkau atau nikmat tadi tidak akan ditambah, bahkan akan hilang kenikmatan tadi. Wa idza aradta zawalun ni'mah fakfurha, dan jika engkau menginginkan kenikmatan tadi hilang, maka kufurilah kenikmatan tersebut. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa idza butliya sabara ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan hidayah kepada muallif ya, untuk mendoakan para talabatil ilm, para penuntut ilmu. Wa idza butliya sabara, dan jika diuji, diberikan cobaan, maka semoga kamu menjadi orang-orang yang bersabar dalam cobaan tadi. Qala syarih, Allahu jalla wa ala yubtala atau yabtaliya, yabtalil ibadah, yabtalihim bil masaibi, yabtalihim bil makari, bil makarihi, yabtalihim bil a'da'i minal kuffar wal munafiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, pasti akan menguji hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan berbagai musibah ya, tanah longsor, banjir, kebakaran, kematian dan seterusnya. Ya betalihim bil makarihi, menguji mereka juga dengan perkara-perkara yang mereka benci, yang mereka tidak senangi, dicemooh, dicaci maki, digibahi, didustai dan seterusnya. Jadi perkara-perkara yang mereka membencinya. Ya betalihim bil a'da'i minal kuffar, menguji mereka dengan musuh dari orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik ya. Kalau musuh dari orang-orang kafir, ini nyata permusuhannya ya, ini nyata permusuhannya, terlihat mereka berada ya pada tempat yang berseberangan dengan kita, berlawanan dengan kita, bertentangan dengan kita. Adapun munafiqin, ya, kaum munafiqin ini, ya, mereka menampakkan kepada diri kita secara zahirnya, secara penampakannya, secara nyatanya, bahwasanya mereka adalah golongan kaum muslimin. Ya. Tetapi mereka menyembunyikan di dalam hatinya kekufuran, ya, kedustaan, yang padahal mereka tidaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidaklah mereka mencintai Allah dan Rasulnya, tidaklah mereka mau menolong kaum muslimin dan seterusnya, melainkan, ya, ada satu sebab, ya, yang mereka terpaksa melakukannya. Dan kaum munafikin ini, ya, lebih berat, ya, permusuhannya dibandingkan kaum kafir, ya. Karena kaum kafir tadi kita tahu, oh ini di depan kita jelas, karena berhadapan pasti kita dengan mereka, orang-orang kafir. Tapi kaum munafikin, ya, mereka ini adalah pengkhianat dari dalam, ya, musuh dalam selimut, ya, yang mana suatu saat, ya, suatu waktu, ya, mereka akan menampakkan, ya, racunnya ataupun taringnya ataupun cengkeramannya terhadap kaum muslimin ketika mereka mampu melakukannya. Ya, inilah yang disebut para ulama az-zindiq, ya, az-zindiq, ya, mereka kadang-kadang, ya, kaum munafikin ini, mereka memang asal muasalnya itu, ya, kafir. Tetapi dia masuk Islam, kemudian menampakkan keislamannya, kemudian setelah, ya, tampak keislamannya, ya, setelah dia mempunyai jabatan ataupun kedudukan di mata kaum muslimin, ya, maka muncullah, ya, muncullah ideologinya, muncullah pemikiran-pemikiran busuknya, ya, sedikit demi sedikit, ya, kaum muslimin ditipunya. Ya, kalau dahulu, ya, ada namanya di India, namanya Mirza Ghulam Ahmad, atau yang sekarang Ahmadiyah, ya. Ceritakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini adalah seorang zindiq yang dia masuk ke dalam Islam, ya, dan menampakkan keislamannya. Setelah dia mempunyai banyak pengikut, ya, maka mengakulah dia menjadi nabi yang diutus. Dan itulah, ya, kebanyakannya kaum muslimin tertipu, ya. Begitu pula Syiah Rafidah, ya, yang di zaman kita sekarang ini. Syiah Rafidah ini munafik, ya. Dia menampakkan Islamnya, yang mana mereka asal muasalnya adalah kaum bangsa Fatimiyun, ya, yang seluk beluknya adalah orang-orang Yahudi. Mereka lah awal muawal yang memperkarsai adanya maulid-maulid, ya. Hingga sekarang, ya, kaum muslimin tertipu Di mana-mana saja kita melihat kaum muslimin ya, merayakan maulid-maulid. Dikira berasal dari ajaran Islam, padahal bukan berasal dari ajaran Islam sama sekali. Oleh karenanya ya, munafiqin, kaum munafiqun ini musuh dalam selimut ya, yang lebih berbahaya dibandingkan kaum kafir yang jelas-jelas telah nyata permusuhannya. Qala syarihu, fayahtajuna ila sabara wa adam al-ya'si wa adam al-qunuti min rahmatillah. Maka sudah sepantasnya ya, kaum muslimin tadi ketika dia mendapatkan suatu cobaan dari musibah-musibah tadi, dari perkara-perkara yang dibenci tadi, dari peperangan dengan kaum kafir dan munafikin tadi, permusuhan mereka tadi, maka sudah sepantasnya mereka membutuhkan kepada kesabaran. Wa'adamul yas, tidak putus asa. Wa'adamul qunuti min rahmatillah, tidak juga mereka putus asa terhadap rahmat Allah. Wa yasbutuna ala dinihim, dan hendaknya mereka kokoh, teguh di atas agama mereka, yakin bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang bersabar. Wallahu ma'as sabirin, sungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan orang-orang yang mereka bersabar kepada Allah azza wa jalla. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, ya, jangan dia bergerak mundur, lari ke belakang ketika datangnya fitnah tadi. Aw yastaslimuna lil fitan, ya, ataupun ya, mereka kaum muslimin tadi yastaslimuna minal fitan, jangan juga ya kaum muslimin tadi mereka menyelamatkan diri-diri mereka dari fitnah tadi. Ya, maksudnya lari juga. Bal yasbutuna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha. Ya. Disebutkan lagi, wala yatazahzahuna ma'al fitan, jangan kaum muslimin tadi mereka lari atau mundur ke belakang ketika datangnya fitnah tadi, cobaan tadi. Au yastaslimuna lil fitan, ya, ini yastaslimuni kayaknya, ataupun mereka ya, terjatuh dalam fitnah tadi, dalam cobaan tadi. Bal yathbutuna ala dinihim, bahkan hendaknya mereka kaum muslimin tadi tetap kokoh di atas agama mereka ya. Ketika datang kaum kafir masalahnya perang ya, jangan sekali-kali mundur ya. Tetaplah kokoh untuk membela agama kalian. Dan juga ketika musibah datang tadi, jangan terlarut ya, jangan terjatuh padanya. lupa ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya cobaan tadi semuanya diberikan hikmah ya. Di belakang ya, cobaan tadi ada sesuatu ya, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya, yaitu hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak mengetahui apa yang dimaukan dari hikmah tadi, ataukah kita juga mengetahuinya dari hikmah tadi setelah kita bersabar di atasnya, atau juga ada hikmah-hikmah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkannya kepada makhluknya tadi. Semuanya pasti ada sebabnya. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabilihim fi sabiliha. Dan hendaknya kaum muslimin tadi dia bersabar dari berbagai macam hal-hal yang meletihkannya dalam menempuh jalan kesabaran tadi. Ya. Jadi kaum muslimin ya, setiap kaum muslimin terutama ahlus sunnah wal jamaah ya, pasti dan pasti tadi mendapat ujian. Ya. Pasti dan pasti ini ya. Yang dulunya teman bisa jadi lawan nanti pada akhirnya ya. Yang dulunya akrab bisa jadi nantinya ya, mereka bermusuhan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balikan hati, tidak ada yang mengetahuinya. Makanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan. Dan salah satu obat tadi ya. Ya. Salah satu obat ya, agar kita terhindar dari penyimpangan tadi, ya tadi bersabar. Ya. Bersabar. Bi khilafil ladzi idza butuliya jaza'a. Berbeda ya halnya dengan keadaan orang-orang ini ya, sepertinya bukan orang yang beriman yang melakukan ini. Ketika dia diuji ya, jaza'a, dia menggerutu, wa tasakhata, ya. Dia tidak senang, marah. Wa qanita min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Dan ketahuilah ini bukan perbuatannya kaum muslimin, kaum mukminin. Wa qanita min rahmatillah azza wa jalla, fa hadza yuzadu ibtilaan ila ibtilai wa masaibi ila masaibi ya. Maka kata syarih tadi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, orang yang melakukan tadi ketika diuji tadi ya, dia bukan yang bersabar, malah menggerutu, malah tidak senang dengan ujian tadi, malah marah dengan ujian tadi, malah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kata Syekh Shalih Fauzan, orang ini, orang yang dalam keadaan seperti ini, tidaklah ya, menjadikan dirinya melainkan bertambah berat cobaannya ya. Tidaklah menjadikan ya, cobaan tadi melainkan menjadikan bertambah cobaan tadi menjadi cobaan yang lainnya, dan musibah tadi juga menjadi musibah di atas musibah yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah ya, jika Dia mencintai sesuatu kaum, ibtalahum, pasti Dia akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita fa alaihi sukhut. Al-sukhut. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin ya menguji hamba yang dicintainya tadi, ya. Ingin mengetahui apakah hamba yang dicintai tadi betul-betul ya, memang mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak mengharapkan apa-apapun, semata-mata hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam peribadahannya, baik itu dalam muamalahnya kepada makhluknya, ya. Diuji ya perbuatan-perbuatan hamba tadi ya. Diuji ya. Kadang-kadang ya, kalau kita misalkan senang beribadah ya, ibadah sunnah misalkan, ada aja nanti cobaannya ya. Ada saja cobaannya. Entah Allah uji dengan sakit dia ya, sakit, setelah sembuh ya, karena sudah sakit lama meninggalkan ya, timbul rasa malasnya tadi ya. Kemudian juga Allah coba juga ya dengan harta ya, dan semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan harta baginya ya, semakin dia tersibukkan ya dengan harta benda dia tadi. Allah juga uji dia dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dan seterusnya ya. Pasti Allah uji. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang dia ridha, maka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang benci, maka dia pun akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ana tadi kurang enak badan juga. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.